الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي وأبنائي أحبتي رحمكم الله melanjutkan kajian kita Usul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita memasuki hadis Anas radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan fid dunya wa amal mu'min فَإِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ رواه مسلم. Dari Anas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang kafir jika dia melakukan kebaikan maka diganjar dengan makanan yang diberikan kepadanya di dunia. Adapun mukmin, jika melakukan kebaikan maka Allah menyimpan kebaikan-kebaikannya di akhirat untuk balasan kebaikan dia. Di dunia Allah gantikan untuknya rizki yang baik karena ketaatan dia kepada Allah. Hadis diriwayatkan Muslim. Hadis Anas ini dibawakan oleh muallif menjelaskan tentang takdir kekuasaan Allah, dan beberapa hadis yang berikutnya akan menjelaskan tentang ampunan Allah, maghfirah, juga penjelasan tentang surga dan neraka. Baik, kembali kepada hadis Anas. Hadis ini menetapkan kesempurnaan adilnya Allah. Ini bahwa Allah itu maha adil, sehingga tidak akan menyia-nyiakan sedikitpun kebaikan muhsin, orang yang berbuat baik. Bahkan kalau itu orang kafir, dari keadilan Allah tidak tersia-siakan kebaikannya. Hanya saja si kafir balasannya sebatas di dunia, sehingga ini hadis menjelaskan kesempurnaan Allah dan kesempurnaan keadilannya. Adil dalam hukumnya, adil dalam takdirnya, adil dalam perkataannya, semuanya. Karenanya Allah sebutkan tentang dirinya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, maha sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, sidqan, jujur, benar, dan adil. Adalah hal itu karena kalimat Rabbik, perkataan Rabbmu secara umum bentuknya dua, Yang pertama, akhbar. Perkataan Allah itu bentuknya berita. Allah kabarkan ini, Allah kabarkan itu, yang telah lalu, yang akan datang, yang gaib. Dan semua pemberitaan, kabar yang Allah sebutkan ada pada puncak siddiq. Puncak kebenaran, puncak kejujuran, siddiqan. Atau yang kedua, perkataan Rabbmu bentuknya adalah ahkam, hukum. Yang Allah tetapkan hukum, yang Allah tentukan, dan jika itu, maka itu pada puncak keadilan, maha adil, tabaraka wa ta'ala. Adapun si mukmin, si kafir tadi, dengan dia mendapatkan makanan yang dia makan, itu yang dia konsumsi selama di dunia, balasan dari kebaikan yang dia lakukan. Karena kafir pun mungkin melakukan kebaikan, membantu orang, mungkin menyantuni. Nah, dan bentuk-bentuk kebajikan yang lainnya. Adapun si mukmin, Allah beri dia pahala di akhirat, disimpan untuknya, sehingga surga yang akan dia dapati kelak, masyaallah min fadlih. Di dunia rizki Allah permudah untuknya. Atas ketaatan dia kepada Allah selama hidup, Allah permudah dan Allah bukakan pintu-pintu rizki baginya si mukmin. Maka dengan ini mukmin maupun kafir dan semua makhluk berada pada rahmat Allah, mendapati rahmat Allah. Dan rahmat Allah wasi'at kulla syai', luas, mengena kepada segala sesuatu. Makanya dari kejelian muallif Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dari kecerdasan beliau, beliau bawakan hadis ini setelah hadis-hadis apa kemarin? Tentang rahmat. Kemarin yang tentang rahmat, ya, rahmat Allah 100 juz Allah jadikan satunya di dunia, 99 disimpan di akhirat. Rahmat Allah satu dengan yang lainnya, lapisannya seperti antara langit dan bumi. Rahmat Allah lebih daripada seorang ibu kepada bayinya, dan seterusnya. Kemudian beliau bawakan hadis ini. Ini untuk menjelaskan bahwa pembalasan Allah terhadap orang kafir karena kebaikan-kebaikan yang dia perbuat itu termasuk keadilan dan rahmat Allah baginya. Masih Allah rahmati si kafir itu sehingga dibalas, tidak disia-siakan kebaikan yang dia lakukan. Demikian pula tentunya lebih dari itu si mukmin disimpan baginya pahala di akhirat dan dipermudah rizki untuknya di dunia. Ini juga rahmat Allah, bahkan lebih khusus bagi hamba-hambanya yang mukmin. Dengan hadis ini Nawawi rahimahullah menyebutkan ijma ulama bahwa orang kafir jika dia mati dalam kekafirannya, wal'iyadu billah, maka tidak ada pahala sedikit pun baginya yang dia bawa di akhirat kelak. Tidak akan ada yang dia peroleh balasan atau pahala untuk bekal menghadap Allah di akhirat kelak. Tidak akan ada baginya. Itu kesepakatan para ulama. Dan hadis mendukung atau menguatkan ijma ini. Karena Rasul katakan, ut'ima biha tu'ma fi dunya. Dia sebatas diberi makanan yang dia konsumsi di dunia, balasan dari kebaikan-kebaikannya. Dan ini mencakup segala kebaikan dia yang tidak membutuhkan niat, tidak membutuhkan niat untuk sahnya. Karena ada amalan, kita tahu sah tidaknya tergantung kepada niat. Seperti sholat, puasa. Dan si kafir bukan orang yang bisa benar niatnya. Dia kafir, bagaimana bisa sah niatnya? Tetapi di sana ada amalan-amalan baik, kebaikan, dan itu tidak ada, nggak ada hubungannya sah tidaknya dengan niat, seperti silaturahmi. Dia mungkin jaga silaturahminya si kafir ini dengan keluarganya. Ini paman nyambangi ponakannya, si keponakan ziarah ke bibinya, sesama kafir, dan itu kebaikan. Tidak dipungkiri itu kebaikan. Wah, karena bakti si anak kepada orang tuanya, kafir kepada si kafir. Anaknya kafir, orang tuanya kafir, tapi bakti si anak ini kepada orang tuanya, dan itu kebaikan. Begitu pula memerdekakan budak, jika itu ada, kebaikan. Dia punya budak, dia beli mungkin, dan dia iba, maka dia bebaskan budaknya, dia merdekakan, dan itu kebaikan, dan tidak butuh niat. Begitu pula dia menjamu tamu, mungkin kafir tapi masya Allah kepada tamunya, diberi makan, diberi tempat tinggal, dihormati luar biasa, dan itu kebaikan. Amin. Kebaikan-kebaikan yang semacam itu jika mereka perbuat, maka dibalas sebatas dalam kehidupan dunianya. Maka seperti tadi hadis, dengan ini menjelaskan kepada kita kesempurnaan Allah, maha sempurnanya Allah, maha adilnya Allah, dan masih ada kaitan dengan rahmatnya, bahwa kafir berbuat baik dibalas di dunia, adapun mukmin disimpan pahala-pahala dia untuk bekal dia di akhirat kelak, memberatkan timbangan kebaikannya sehingga dia akan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Di dunia dipercepat atau dipermudah baginya rizki untuk menopang dan mempermudah maisyah dan hidupnya. Hadis menyebutkan tentang balasan rizki di dunia, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'ati. Allah berikan rizki baginya di dunia atas ketaatannya kepada si mukmin. Maka ini dalil bahwa ketaatan dan ibadah kepada Allah termasuk sebab-sebab terpenting, termasuk pintu-pintu terpenting dari pintu-pintu rizki. Jika orang ingin dipermudah rizkinya, diperbanyak, dibarokai, maka ketaatan dia kepada Allah sangat berpengaruh. Semakin dia taat kepada Allah, semakin dia dipermudah rizkinya. Yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'ati. Di dunia Allah gantikan kebaikan-kebaikan dia karena ketaatan kepada Allah itu semua. Rizki Allah berikan padanya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang melakukan kemaksiatan atau mencari rizki penghasilan dengan cara yang haram itu berasal dari su'udzon dia kepada Allah, berburuk sangka. Dia mengira, dia ucapkan atau tidak, dia sadari atau tidak, seakan dia itu berkata, kalau dia tinggalkan larangan agama ini yang haram ini, maka Allah tidak akan memberi ganti dia rizki yang baik, tidak akan memberikan rizki atas ketaatannya kepada Allah. Dari buruk sangka ini manusia memilih tetap mencari nafkah dan penghasilan dari cara-cara yang haram. Kalau saja dia iman dan husnudzon kepada Allah, pasti akan Allah gantikan baginya karena dia taat, dia takut, tidak mau maksiat, tidak mau melanggar yang dilarang syariat. Pasti akan Allah ganti dengan rezeki yang jauh lebih baik. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Jangankan kamu yang mukmin, yang kafir saja tidak disia-siakan kebaikannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah hadis Anas. Qala Rasulullah SAW, innal kafira idza amila hasanah ut'ima biha tu'matan fid dunya wa ammal mu'min fa inna Allah yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'ati. Rawahu Muslim. Man yaqra lana al hadis? يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. Sungguh Allah itu ridha kepada hambanya ketika dia makan makanan, dia puji Allah, ya katakan alhamdulillah, Dia minum minuman, dia puji Allah, dia katakan alhamdulillah juga karenanya. Hadis ini kembali menjelaskan tentang sifat ikhtiariyah bagi Allah, yaitu ridha. Sama seperti sifat ghadab, murka, marah, keduanya sifat ikhtiariyah. Artinya, kapan Allah kehendaki, jika ada sebab-sebabnya, maka Allah akan ridha. Ridha karena suatu amalan, perbuatan yang dilakukan hambanya. Begitu pula marah, murka, kapan Allah kehendaki, Allah marah, Allah murka karena sebab perbuatan amalan yang dilakukan hambanya. Maka kedua sifat ini, ridha maupun marah, kaitannya dengan masyiah, tergantung dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bedanya telah kita sebutkan antara ikhtiariyah dengan dzatiyah. Dzatiyah seperti rahmat, sifat rahmat bagi Allah, ini dzatiyah. Kenapa disebut dzatiyah dari dzat? Karena tidak pernah lepas dari Allah, sehingga tidak dikatakan kalau Allah berkehendak merahmati, Allah rahmati. Kalau enggak. Artinya ada waktu di mana Allah tidak rahmat. Ini salah. Rahmat itu selalu bersama Allah. Tidak pernah lepas dari Allah. Selalu Allah rahmat ada padanya. Makanya hadis telah lalu bagaimana Allah catat di dalam kitab, di atas arsy ditulis inna rahmati sabaqat ghadabi atau ghalabat ghadabi, rahmatku mengalahkan murkaku, rahmatku mendahului amarahku. Ini sifat dzatiyah. Adapun marah dan ridha sifat ikhtiariyah, kembalinya kepada masyiah, tidak selalu. Tapi kapan itu Allah kehendaki, Allah marah. Kapan itu Allah kehendaki, Allah ridha. Dan ini juga dari kejelian dan ketajaman Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Perhatikan bagaimana beliau setelah menyebutkan sifat-sifat dzatiyah, rahmat, telah lalu hadis-hadisnya ya yang sudah antum hafal, baru kemudian beliau sebutkan hadis-hadis tentang sifat ikhtiariyah. Rahmat sudah selesai, baru kemudian setelahnya sifat ikhtiariyah, ridho, marah. Kenapa? Karena sifat dzatiyah a'zam. Sifat dzatiyah yang tidak pernah lepas dari Allah, tidak pernah berkurang dari Allah. Allah selalu rahmat kepada makhluknya, ini jauh lebih agung, sifat yang lebih mulia, lebih agung dari sifat ikhtiariyah. Karena sifat ikhtiariyah tadi kembalinya kepada kondisi tertentu, di kondisi yang lain tidak. Kembalinya kepada kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, naam, Allah ridha, Allah marah. Tidak Allah kehendaki, Allah tidak marah, tidak ridha. Wahakalah. Sementara dzatiyah terus bersama Allah, makanya itu lebih agung. Seperti rahmat. Makanya hadis yang telah antum hafal penting sekali, bahwa Allah itu Allah catat di dalam kitab khusus alal qaul. Khusus itu di kitab tersendiri, dan itu di atas arsy tertulis di situ, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Naam. Allah ridha kepada hambanya, hadis. Makan, kemudian dia puji Allah. Minum, dia puji Allah. Maka ini sebab, seperti tadi. Kapan Allah ridha? Sebab-sebab, salah satu sebab keridhaan Allah, ketika hambanya makan makanan apapun, dan dengan setelah makan itu dia puji Allah, alhamdulillah, Allah ridha padanya karena itu. Dia minum minuman dan dia puji Allah karenanya, alhamdulillah, hilang dahaganya, enak minumannya, segar, manis, dingin. Dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, Allah ridha kepadanya karena itu. Ada sebab karenanya Allah ridha kepadanya. Hadis di dalam madhab atau pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menunjukkan baiknya atau istihbab disenangi orang itu yahmadullah di setiap makanan dan minumannya, dan itu pemahaman Imam Ahmad. Sama contohkan, ini secara minum. Kamu minum satu gelas ini ya, apapun minum, kopi, teh, air, sirup, kamu minum. Ini kan minum sudah, masuk. Kamu katakan alhamdulillah. Kamu minum lagi. Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah, begitu seterusnya. Karena hadis mengatakan au syariba syurbatan, minum minuman. Syurba ini masdar, terpahami dari situ setiap kali terulang. Makan pun demikian, mau makan kurma atau buah, bismillah, mau makan habis, alhamdulillah, mau ambil lagi, mau makan lagi, alhamdulillah, begitu seterusnya. Dan Allah ridho dengan itu. Ya'kulul akla fayahmaduhu alaiha, yashrabu syurba fayahmaduhu alaiha. Walaupun jumhur ulama tidak demikian, cukup terakhir. Nah, ini kalau kamu makan misalnya sepiring atau apa, bismillah, kamu makan selesai, alhamdulillah, atau doa yang ma'ruf, alhamdulillah lagi atamani, atau ta'am, dan seterusnya. Cukup di akhirnya. Tapi ini ra'yu, pendapat, dan istilahnya wajib, pendapat yang terarah dari seorang Imam Ahmad rahimahullah. Setiap kali minum kamu puji Allah, kamu katakan alhamdulillah. Setiap kali makan kamu puji Allah, kamu katakan alhamdulillah. Wahai asyahid, bahwa hadis ini menjelaskan sifat apa? Rabbmu punya sifat apa dengan hadis ini? Ridho. Allah itu bersifat ridho. Dan sifat ridho sifat ikhtiariyah. Apa artinya? Kembali kepada masyiatullah. Terkadang Allah ridho, terkadang Allah tidak ridho. Tergantung ada sebab-sebab yang membuat Allah ridho, maka Allah ridho. Dalam suatu kondisi, suatu perbuatan seperti ini, kamu makan, kamu minum, dan kamu ucapkan alhamdulillah, kamu bersyukur kepada Allah karenanya, Allah ridho. Dan tentunya seorang mukmin berusaha bagaimana dia selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum Asy'ariyah, ahlul bidah, mereka mengatakan ridho Allah itu qadim. Apa artinya qadim? Sudah lama ada, tidak ada hubungannya dengan kehendaknya, tidak ada hubungannya dengan asbab. Memang sudah lama dan telah ada. Maka ridha Allah kepada si mukmin qadim, lama sudah memang. Dan orang kafir ini menurut mazhab Asy'ariyah yang batil tentunya. Seorang yang kafir di awal hidupnya kafir, mulai bayi mungkin di keluarganya kafir, kemudian di akhir hayat dia tobat, dia Islam, malaf. Bagi Asy'ariyah, karena ridho itu qadim, maka si kafir ini pun di saat dia kafir sebelum Islamnya diridhoi oleh Allah. Waliyadu billah. Kenapa? Karena ridha Allah itu qadim, lama, tidak ada hubungannya dengan sebab, tidak ada hubungannya dengan masyiah, kehendak. Karena lama, maka si muslim yang ini dulunya kafir, hatta dalam keadaan kafirnya pun diridhoi oleh Allah menurut mazhab Asy'ariyah. Dan itu kebatilan yang sangat batil. If Allah meridhai orang kafir, Allah murka kepada mereka, Allah sangat benci, Allah tidak akan ridho. Bahkan Allah katakan wala yardha li ibadihi al-kufur, tidak Allah ridhai untuk hambanya kekufuran itu. Sebaliknya pun demikian. Ini mazhab Asy'ariyah. Kalau mereka ditanya, lalu bagaimana sifat murka, marah? Ya kata mereka, qadim, lama, sudah ada sejak lama. Tidak ada hubungannya dengan sebab, tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah. Baik. Seorang muslim dari bayi dia muslim, mal, sampai di akhir hayatnya, nas'alullah al-afiyah wassalamah, na'udzubillah, di akhir hayatnya dia murtad dan kemudian kafir. maka dia dimurkai Allah. Kapan dia dimurkai Allah? Di hatta semenjak dia muslim, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia sedekah, saat-saat dia Islam pun dalam keadaan dia dimurkai Allah. Karena sifat murka itu qadim, sama seperti ridho. Makanya ini kebatilan yang sangat batil dari madhab Asy'ariyah. Murka Allah itu tergantung kehendaknya, tergantung sebab-sebabnya. Ada sebab yang karenanya Allah marah, Allah marah. Allah kehendaki untuk marah, ikhtiariyah. Makanya Allah sebutkan dalam Thaha, وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. Dan yang terkena murkaku, amarahku, sungguh dia telah hancur, jatuh. Yang terkena karena ada sebab, yang tidak terkena ya tidak. Enggak selalu sifat marah itu bagi Allah, tidak selalu, tidak qadim seperti pendapat Asy'ariyah. Sudah lama lah. Ada kehendaknya, ada sebab-sebabnya. Makanya lebih jelas kalau kamu melihat hadis syafaat. Bagaimana ketika umat berduyun-duyun mendatangi Adam alaihi salam, mendatangi Nuh, Musa, Isa, dan masing-masing berkata, Rabbku hari ini sangat marah, marah yang tidak pernah seperti ini dan tidak akan lagi marah seperti ini. Berarti hanya hari itu, dan itu kehendak Allah untuk marah saat itu, di hari itu. Kalau qadim berarti sejak lama dan sejak awal Allah terus marah. Para nabi tidak demikian, karena mereka kenal Allah, sangat kenal. Bagaimana tidak wahyu Allah turunkan pada mereka. Makanya mereka katakan, Rabbku sangat marah hari ini, marah yang tidak pernah seperti ini, marah besar Allah, dan tidak akan lagi pernah marah seperti ini. Karena setelah itu selesai sudah, yang di surga di surga, yang di neraka selesai. Tidak akan lagi Allah marah. Asyahid bahwa sifat ini ridho, marah sifat ikhtiariyah, ada sebabnya. Si kafir ketika dia kafir dimurkai oleh Allah, marah Allah padanya saat dia kafir. Begitu dia bersyahadat muslim, diridhoi oleh Allah. Ada sebab yang membuat dia tidak lagi dimarahi oleh Allah, karena sudah dia tinggalkan kufurnya, dia tobat. Allah berkehendak. Begitu pula si muslim, saat dia muslim ya dia diridhoi karena ketaatannya, ibadahnya. Saat na'udzubillah dia murtad, Allah murka padanya karena kemurtadannya. Ada sebab Allah berkehendak marah padanya karena sebab itu. Wahadada. Yang jelas sifat dia lebih agung. Sifat dia lebih besar, lebih agung bagi Allah dibanding sifat ikhtiariyah. Hadis tentang sifat ikhtiariyah. Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alayha wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Hadis di Muslim dari Anas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.